Ayol ikhwa a'azani Allah wa ayyakum, kita insyaAllah akan memulai sebuah kitab yang bagus sekali, ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullah dalam kitab beliau Talbis Iblis. Kemudian dipilih dan diintiqa, ya, di mana hadis-hadisnya ditakhrij dan yang lainnya oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, dan beliau menamai kitabnya Al-Muntaqan Nafis min Talbis Iblis. Kita memulai dari muqaddimah, pendahuluan yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah. Kata beliau, alhamdulillahilladzi sallama mizan al-adli ila akuffi dhawil albabi. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyerahkan timbangan keadilan kepada tangan-tangan orang-orang yang mempunyai ilmu dan ya, pikiran. Wa arsala ar-rusula mubashshirina wa mundhirina bis-sawabi wal-iqabi. Yang telah mengutus para rasul memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan dengan pahala dan ancaman dan siksa. Wa anzala 'alaihim al-kutuba mubayyinatan lil-khata'i was-shawabi. Allah telah menurunkan kepada mereka kitab-kitab suci untuk menjelaskan mana yang salah dan mana yang benar. Wa ja'ala syara'i'a kamilatan la naqsa fiha wala aiba. Dan Allah telah menjadikan syariat-syariat, yaitu syariat Islam ini sempurna, tidak ada padanya kekurangan, tidak pula ada aib. Kebiasaan ya para ulama, mereka memulai khutbatul hajj, apa kitab mereka, dengan khutbatul hajjah, karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah-khutbah mereka ia senantiasa mengucapkan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, demikian pula dalam hadis yang dikeluarkan Abu Daud dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila khutbah ia mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai akhirnya. Kita lanjutkan, kata beliau, ahmaduhu hamda man ya'lam annahu musabbibul asbabi wa ashhadu bi wahdaniyatihi shahadata mukhlishin fi niyyatihi ghayra murtabi. Aku memuji Allah dengan pujian orang yang mengetahui bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan segala macam sebab. Aku bersaksi akan keesaan Allah dengan persaksian orang yang ikhlas dalam niatnya dengan tanpa ada keraguan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalahu wa qad sadala al-kufru 'ala wajhi al-iman al-hijab. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana pada waktu itu kekufuran telah menutup wajah iman. فَنَسَخَ الظَّلَامَ بِنُورِ الْهُدَى وَكَشَفَ النِّقَابَ وَبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Maka Rasulullah pun menghapus kegelapan dengan cahaya petunjuk dan mengungkapkan tirai serta menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. وَأَوْضَحَ مُشْكِلَاتِ الْكِتَابِ وَتَرَكَهُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ. Rasulullah telah menjelaskan kepada kita berbagai macam atau ya ayat-ayat yang muskil, di mana Rasulullah meninggalkan mereka umatnya di atas mahajjatil bayda, sesuatu yang putih bersih, hujah yang terang benderang, la saraba fiha wala sarab, tidak ada sedikit pun di sana ya kesamaran ataupun kegelapan. Sebuah ya akhi mukaddimah yang disampaikan begitu sangat menyentuh, karena berhubungan dengan apa yang akan sampaikan ya oleh beliau berupa talbis iblis kepada manusia. Beliau menjelaskan ya bahwa Rasulullah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala pada waktu itu manusia ya telah dikuasai oleh kekufuran. Kekufuran telah menutupi iman. Maka Rasulullah datang menghapus kegelapan dengan membawa cahaya petunjuk, mengungkapkan tirai kebatilan, menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Rasulullah telah menjelaskan kepada kita ya dari Al-Quran sesuatu yang muskil. Dan Rasulullah SAW telah meninggalkan kita di atas mahajjatil bayda. Kata beliau, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, taraktukum alal bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas putih bersih, kata Rasulullah. Malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali akan binasa. Na'am wallahi ya akhi, Rasulullah SAW telah meninggalkan kita di atas putih bersih. Oleh karena itu seorang sahabat yang mulia, Abu Dzar berkata, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wama ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa dzakara fihi ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita sementara tidak ada satupun burung yang mengepakkan udara sayapnya di udara kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan padanya ilmunya. Kemudian kata beliau, fasallallahu alaihi wa ala jami'il al wa kullil ashab wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil hasyri wal hisab wa sallama tasliman katsira. Semoga Allah ya salawat Allah ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, demikian pula para tabi'in yang mengikuti mereka dengan kebaikan sampai hari kiamat. Kata beliau, amma ba'du, ini adalah ya perkataan yang selalu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya setelah mengucapkan khutbah hajat. Kata beliau, fa inna a'zama an-ni'am 'ala al-insan al-'aql li'annahu al-alatu fi ma'rifati al-ilah subhanahu was-sababu alladhi yatawassalu bihi ila tasdiqi ar-rusul illa annahu lamma lam yanhad bi kulli al-murad min al-'abd bu'ithati ar-rusul wa unzilat al-kutub. Kata beliau, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia adalah akalnya. Akal ya akhi, ya, yang tempatnya di hati sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Am lahum qulubun la yaqiluna biha, kata Allah. Tidakkah mereka mempunyai hati yang mereka itu ternyata tidak berakal dengannya? Artinya hati itu, akal itu tempatnya di hati, di jantung. Adapun otak itu adalah alat, ya. Maka kata beliau, yang paling nikmat, yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia adalah akal. Dengan akalnya dia bisa berpikir, ya. Dengan akalnya dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, melihat alam semesta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengajak akal kita ya untuk senantiasa berpikir. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam sungguh terdapat ayat, kata Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka orang-orang yang mempunyai pikiran, akal. Berapa banyak Allah mengatakan, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. La'allakum tadhakkarun, agar kalian ingat. La'allakum tatafakkarun, agar kalian berfikir. Allah menyuruh kita menggunakan akal kita untuk mengetahui tentang siapa pencipta langit dan bumi. Akal ya akhi tidak digunakan untuk menentang ya Rabbul Alamin. Akal tidak digunakan untuk mengotak-ngatik syariat yang Allah turunkan. Karena akal mempunyai kemampuan yang terbatas. Namun akal itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada manusia. Ya kata beliau, li'annahu al-alah fi ma'rifatil ilahi subhanah. Karena akal adalah merupakan alat ya dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. والسبب الذي يتوصل به إلى تصديق الرسل. Bahkan menjadi sebab itu adalah sebab terbesar yang menyebabkan seorang hamba membenarkan para rasul. Ya, orang yang berakal dan melihat bukti-bukti kebenaran para rasul dan bahwasannya yang dibawa oleh rasul itu adalah hak. Ya, orang yang berakal akan mengetahui dan yakin bahwasannya itu semuanya ya berasal dari Allah Rabbul Alamin. Berbeda ya akhi, orang yang tidak menggunakan akal pikirannya. Mereka subhanallah ya bagaikan binatang ternak. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran mengenai sifat orang penduduk ahli neraka. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ. Kata Allah, sungguh kami telah menyiapkan untuk neraka jahannam penduduk-penduduknya. Bagaimana sifat mereka? Kata Allah, mereka mempunyai hati tapi tidak berakal, tidak berpikir. Mereka mempunyai mata tapi tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar, ya, mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, tidak menggunakan alat-alat untuk berpikir, tidak melihat bagaimana keagungan dan kekuasaan Sang Pencipta Allah Rabbul Alamin. Tidak berusaha untuk melihat dengan akalnya bahwasanya Allah Esa, bahwasanya Allah tunggal, tidak ada sekutu bagi Allah, la syarikalah. Demikian pula ya, ketika seorang hamba membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, akan dia semakin yakin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hak, bahwasanya Islam itu hak. Semua itu ya akhi, ya, dengan cara berfikir, melihat, mentadabburi. Illa annahu lamma lam yadhhab bi kullil muradi min al-'abdi. Akan tetapi ketika akal itu tidak bersendirian, tidak bisa dia bersendirian ya untuk mengetahui yang hak dan yang batil, bu'isatir rusul, maka diutuslah para rasul. Wa unzilatil kutub, diturunkan kitab-kitab. Sebatas akhi yang mengandalkan akal saja, akal manusia ya terbatas sekali. Akal manusia tidak mengetahui mana yang terkadang maslahat buat dirinya. Akal manusia tidak mengetahui bagaimana ibadah yang dicintai oleh Allah dan ridainya. Akal manusia pun seringkali tidak bisa mengetahui ya akal Islam ya tentang sesuatu yang maslahat untuk kehidupan akhiratnya. Tatkala akal ya tidak bisa bersendirian untuk mengetahui yang hak dan batil, maka Allah mengutus para rasul. Allah menurunkan kitab-kitab. Famithalu syar'i asy-syamsu wa mithalul 'aqli al-'ainu fa idza futihat wa kanat salimatan ra'at asy-syamsa. Kata beliau, perumpamaan syariat yang dibawa oleh para rasul itu seperti matahari. Sedangkan perumpamaan akal itu seperti mata. Kalau mata itu melek dan ia pandangannya juga tidak kabur, ya tidak minus gitu, ia akan melihat matahari dengan jelas. Ya subhanallah, Ibnu Jauzi memberikan perumpamaan bahwa syariat itu perumpamannya adalah seperti matahari. Sedangkan akal itu perumpamannya seperti mata. Ya, tatkala mata kita bisa melihat dengan jelas, dia akan bisa melihat akal Islam azani Allah, yaitu matahari dengan jelas. Naam ya akhi. Allah menurunkan ya kitab suci yang isinya syariat yang Allah tentukan kepada manusia. Maka manusia pun membaca dan mendengar, berfikir ya tentang apa yang dibawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melihat betapa agungnya syariat yang Allah turunkan kepada para rasul. Subhanallah, sebagaimana telah kita sebutkan, semua perintah Allah semuanya adalah maslahat untuk manusia. Semua larangan Allah semuanya adalah mudarat untuk manusia. Orang yang berfikir tentang perintah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan Hadis, demikian pula larangan yang Allah larang dalam Al-Quran dan Hadis, dia akan semakin yakin akan keagungan syariat yang Allah turunkan dan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Walamma an'ama Allahu 'ala hadzal 'alam al-insani bil 'aqli iftatahu Allahu bi nubuwwati abihim Adam alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada manusia dengan akal, maka Allah membuka kenabian dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Fakana yu'allimuhum an wahyillahi 'azza wa jalla. Maka Nabi Adam pun mengajarkan manusia tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Fakanu 'ala shawab, dan dahulu mereka generasi ya anak-anak Nabi Adam yang pertama itu di atas kebenaran, kecuali Qabil yang bersendirian mengikuti hawa nafsunya lalu kemudian membunuh saudaranya Habil. Sebagaimana disebutkan dalam penafsiran ayat, Allah berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah fab'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Adalah manusia semua di atas satu akidah. Kata Ibnu Abbas, adalah 10 generasi pertama anak Adam semua di atas tauhidullah. Anak Adam 10 generasi pertama semuanya di atas tauhidullah jalla wa ala. Ya, kemudian kata Ibnu Abbas, datanglah suatu kaum yang apabila orang-orang soleh mereka meninggal dunia, jadi gambar. Bukan tujuan untuk menyembah, tapi untuk memberikan motivasi dalam beribadah. Lalu iblis memberikan wahyu kepada mereka. Ia memberikan wangsit-wangsit supaya membuat patung-patung. Dibuatlah patung sebagai monumen orang-orang soleh. Tadinya tidak disembah. Ya, ketika telah hilang generasi yang pertama itu, yang mentauhidkan Allah, datanglah generasi yang tidak tahu menau. Lalu iblis berkata, sesungguhnya nenek moyang kalian, ya dahulu menyembah, ya patung ini. Terjadilah penyembahan. Maka Ibnu Jauzi berkata, ثُمَّ تَشَعَبَتِ الْأَهْوَاءُ بِالنَّاسِ فَشَرَّدَتْهُمْ فِي بَيْدَئِ الضَّلَالِ حَتَّى عَبَدُ الْأَصْنَامِ. Setelah generasi 10 generasi pertama anak Adam yang semuanya di atas tauhid, hawa nafsu pun bercabang-cabang, menyesatkan manusia dan mencampakkan mereka di dalam lapangan kesesatan, sehingga akhirnya mereka menyembah patung. Wakhtalafu fil aqaidi wal af'al ikhtilafan khalafu fihi ar-rusula wal 'uqul ittiba'an li ahwa'ihim. Ya, akidah keyakinan mereka berbeda-beda, tata cara ibadah mereka pun kemudian berselisih, di mana mereka menyelisihi para rasul, bahkan menyelisihi akal mereka yang selamat. Kenapa? Kata beliau, karena mengikuti hawa nafsu. Wa mailan ila adatihim, dan karena lebih condong kepada adat istiadat ya yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Taklid dan likubara'ihim, sudah gitu disertai dengan taklid, sikap membeo kepada nenek moyang. Fasaddaqa 'alaihim iblisu dhannah fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Maka iblis pun berhasil menyesatkan manusia sehingga banyak manusia yang mengikuti iblis, kata beliau, kecuali sedikit dari kaum mukminin. Semoga kita ya akhi termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah sehingga tidak mengikuti ya godaan iblis. Kata beliau Ibnu Jauzi, wa'lam, ketahuilah, annal anbiya'a ja'u bil bayanil kafi wa qabalu al amrad bid dawa'i syafi. Ketahuilah, kata beliau, para nabi datang dengan membawa penjelasan yang lengkap, penjelasan yang paripurna, dan mereka telah mengobati penyakit dengan obat-obat yang mujarab. Sahih, para nabi semua sudah menjelaskan, Rasulullah sudah menjelaskan kepada kita. Ya, tentang segala sesuatu yang memasukkan ke dalam surga dan yang mencegah kita dari api neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis At-Tabrani. Jadi mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya bahwa tidak ada sesuatu pun yuqarribukum ilal jannah yang mendekatkan kalian kepada surga, wa yubaidukum minan nar dan menjauhkan kalian dari api neraka, illa waqad bujina lakum, kecuali semua sudah dijelaskan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rasul membawa obat ya akhi yang mujarab untuk penyakit hati manusia. Wallahi tidak ada obat yang paling mujarab untuk penyakit hati kecuali apa yang dibawa oleh para rasul. Siapa saja yang mencari obat selain apa yang dibawa oleh para rasul, hakikatnya itu adalah racun untuk hatinya. Wa qabal amrada bidawai syafi. Kata beliau, para rasul telah mengobati penyakit itu dengan obat yang sangat mujarab sekali. Watawafaku ala minhajin lam yakhtalif. Dan subhanallah, para rasul semenjak Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad SAW, manhaj mereka tidak berbeda, tidak berbeda. Semua mereka mendakwahkan kepada tauhidullah jalla wa ala. Makanya tidak ada para rasul yang tujuan dakwahnya menggulingkan pemerintah lah. Tidak ada ya akhi ya manhaj para rasul yang tujuan dakwahnya ya yaitu dengan hanya sebatas politik, tidak. Mereka semua para nabi dan rasul satu manhaj untuk ya agar manusia mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Faqbala syaitanu yukhallitu bil bayani syubaha wa bid dawai summa. Ternyata apa yang terjadi, setan pun datang dengan bala tentaranya memutarbalikkan kepada manusia yang seharusnya obat dianggap ya penyakit, yang seharusnya racun dianggap obat, sehingga manusia akhirnya mengikuti keinginan iblis. Mereka melihat kebenaran sebagai sesuatu yang menyesatkan. Sebaliknya, mereka melihat sesuatu yang sesat sebagai sebuah kebenaran. Nas'alullah salamata wal afiyah. Fa'akbala syaitan yukhallitu bil bayani syubaha wa bid dawai summa. Setan datang membawa syubhat. Setan, ya, berusaha untuk memutarbalikkan fakta. Sesuatu yang terlarang dihiasi oleh syaitan. Ya, sebagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang iblis, melarang Nabi Adam untuk memakan sebuah pohon di surga. Apa kata syaitan? Ya. Apa kata syaitan ketika berkata dan menggoda iblis, menggoda Adam alaihi salatu wassalam? Allah berfirman, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ. Setan pun memberikan was-was kepada keduanya, yaitu Adam dan Hawa. Agar apa? Agar memperlihatkan aurat keduanya. Ia berkata, yaitu iblis ini, ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة. Tidaklah Rob kalian melarang dari pohon ini, illa an takuna malakain, kecuali agar kalian tidak menjadi malaikat. Au takuna minal khalidin, atau supaya kalian tidak kekal. Subhanallah, diputar balikan faktanya. Dia mengatakan, hai Adam, ya tahukah kamu kenapa Allah melarang untuk memakan pohon ini? Sebetulnya Allah melarang pohon ini dari kamu karena pohon ini bisa membuat kamu kekal. Karena pohon ini ya katanya bisa membuat menjadikan kamu itu ya selamanya dalam surga. Allah sebetulnya ingin kamu itu tidak lama di surga ini. Sudah gitu apa? Iblis bersumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Laminan nasihin. Lalu iblis pun bersumpah, aku ini hai Adam hanya ingin memberikan nasihat kepada kamu. Lihat di akhi, bagaimana iblis memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak. Sehingga Adam pun tergoda. Dan banyak pun anak-anak Adam yang tergoda. وَمَزَالَ يَلْعَبُ بِالْعُقُولِ إِلَا أَنْ فَرَّقَ الْجَاهِلِيَّةَ فِي مَذَاهِبَ سَخِيفَةٍ وَبِدَعٍ قَبِيحَةٍ فَأَصْبَحُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَيُحَرِّمُونَ السَّائِبَةَ وَالْبَحِيرَةَ وَالْوَصِيلَةَ وَالْحَامَ وَيَرَوْنَ وَأْدَ الْبَنَاتِ وَيَمْنَعُونَهُنَّ الْمِيرَاثَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الضَّلَالِ الَّذِي سَوَّلَهُ لَهُمْ إِبْلِيسُ. Ternyata kata Ibnu Jauzi, setan selalu dan berusaha mempermainkan akal manusia. Ia berhasil memecah belah jahiliyah menjadi beberapa madhab, menjadi beberapa bid'ah yang buruk, sehingga mereka menyembah patung di Baitul Haram. Mereka memandang boleh untuk mengubur anak wanita hidup-hidup, bahkan mencegah mereka dari warisan. Ya, berbagai macam kesesatan yang telah diciptakan oleh iblis, ya, dengan cara mempermainkan akal manusia. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. فَابْتَعَثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَرَفَعَ الْمَقَابِحِ وَشَرَعَ الْمَصَالِحِ فَسَارَ أَصْحَابُهُ مَعَهُ وَبَعْدَهُ فِي ضَوْءِ نُورِهِ سَالِمِينَ مِنَ الْعَدُوِّ وَغُرُورِهِ. Maka Allah pun, kata beliau, mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menghilangkan segala macam keburukan, mensyariatkan segala macam kemaslahatan, dan para sahabat pun telah berjalan di atas jalan cahaya ini. Demikian pula para tabi'in dan orang yang mengikuti setelahnya. Mereka selamat dari ya musuh dan tipu daya iblis la'anahullah. Ya, Rasulullah telah membawa cahaya yang terang benderang. Para sahabat, mereka semuanya di atas cahaya itu. Makanya Rasulullah SAW memuji para sahabat, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya, kata Rasulullah SAW. Para tabi'in pun mereka di atas kebaikan. Mereka semua di atas cahaya, ya wahyu dari Allah Rabbul Alamin. فَلَمَّا إِنْسَلَخَ نَهَارُ وُجُودِهِمْ أَقْبَلَتْ أَقْبَاشُ الظُّلُمَاتِ, kata beliau. Tatkala cahaya yang terang ya telah mulai lenyap, datanglah ya kegelapan. فَعَادَتِ الْأَهْوَاءُ تُنْشِئُ بِدَعَا, maka hawa nafsu pun mulailah memunculkan berbagai macam bid'ah, kata beliau. وَتُضَيِّقُ سَبِيلًا مَا زَلَ مُتَّسِعًا, menjadikan jalan kebenaran itu menjadi sempit yang tadinya luas. فَفَرَّقَ الْأَكْثَرُونَ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا, lalu kemudian berpecah belahlah kaum muslimin, memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok. وَنَهَضَ إِبْلِيسُ يُلَبِّسُ وَيُزَخْرِفُ وَيُفَرِّقُ وَيُؤَلِّفُ. Iblis pun bangkit, kata beliau, untuk memberikan talbisnya, memberikan hiasan, memecah dan mempersatukan, memecah kebenaran dan mempersatukan kebatilan. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Mengapa sampai terjadi hal itu? Kata beliau, wa innama yasihu lahu talassus fi lailil jahli. Biasanya yang namanya maling ya selalu keluarnya di waktu malam. Biasanya segala macam kesesatan muncul ketika malam kejahilan itu telah ada. Falau qad tala'a alaihi subhul ilmi iftudih, kalaulah telah muncul ya sinar fajar keilmuan, pasti akan terlihat siapa yang maling. Demikian ya akhi. Di suatu negeri yang di situ dikuasai oleh ya kegelapan, kebodohan, ketidakfahaman terhadap Islam, jauh daripada ilmu yang sahih, pasti akan dikuasai oleh berbagai macam kesesatan, bid'ah, khurafat, dan yang lainnya. Maka kata beliau, faraitu an uhadzir min makayidihi wa adull ala masayidihi. Maka aku melihat tampaknya penting aku memberikan peringatan dari tipu daya syaitan ini. Ya. Karena kata beliau, memperkenalkan keburukan agar kita tidak jatuh kepadanya telah ditunjukkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Hudzaifah. Ia berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Adalah orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sementara aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, karena aku takut keburukan itu ia akan menghampiri diriku. Seorang penyair berkata, araftu syarr la lisyarr walakin liktitawaqqih wa man lam ya'rifil khaira minasyarr yaqa'u fih. Aku mengenal keburukan bukan untuk aku berbuat keburukan, akan tetapi agar aku menjauhinya. Karena orang, kata penyair ini, yang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, biasanya dia akan jatuh kepada kebatilan. Maka dari itu, ya akhi, ya, Ibnu Jauzi yang memulai kitab beliau ini yang sangat bagus sekali, ya, di mana beliau menjadikan buku ini menjadi 13 bab. Dimulai bab yang pertama yaitu al-amru biluzumi sunnati wal jamaah, perintah untuk berpegang kepada sunnah wal jamaah. Dan insyaallah ya bab yang pertama itu kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah. Baik, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan untuk Ustaz yang telah menyampaikan mukadimah atau pembahasan pertemuan pertama dari kitab Talbis Iblis karya Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Selanjutnya ikhwatal Islam, untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab, kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya via telepon di 0218236543 atau dengan melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon kita di hari ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana? Dari Cikampek. Silakan, Ibu. Ini Ustaz mau tanya, apakah jin, setan, terus iblis itu langkah-langkahnya untuk menggoda manusia adalah sama? Terus pernah saya baca bahwa setan tidak berbentuk, hanya sifat gitu. Apakah itu betul? Itu aja mungkin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun jin, ia adalah jenis seperti halnya manusia. Ada manusia, ada jin, ada binatang. Ini jenis. Adapun iblis, dia adalah seperti Adam terhadap manusia. Ya, kalau Adam adalah bapaknya manusia, maka iblis adalah bapaknya para jin. Adapun syaitan, maka dimutlakan untuk setiap yang durhaka dari kalangan jin dan manusia. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-An'am. Maka dzalika auhayna Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am itu, syayatinal jinni wal insi, ya, setan-setan jin dan manusia. Ya, disebutkan oleh Allah, yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian yang lainnya, ya, dengan perkataan yang dihias-hias untuk menipu manusia. Maka, ya, manusia yang durhaka, yang suka menggoda manusia lain dari jalan Allah disebut setan. Jin yang durhaka, yang suka menggoda manusia dari jalan kebenaran pun juga setan. Maka ia adalah sifat dan bentuk, ya, hakikat. Ya, secara sifat ataupun juga secara bentuknya. Namun dalam Al-Quran Allah seringkali memutlakan kata setan itu untuk para jin. Ya, seringkali Allah memutlakan kata setan itu untuk jin. Dan Allah menyebutkan bahwasanya langkah setan itu sangat mempunyai beberapa khutwah. Allah berfirman, wala tattabi'u khutwati syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan kata para ulama, Sufyan Ats-Tsauri berkata, langkah-langkah setan itu lebih halus daripada sutra. Dan betul, Ya, terkadang kita tidak terasa. Setan itu masya Allah sabar sekali menggoda manusia. Sedikit demi sedikit, ya tak terasa kita sudah terkena jaring-jaring iblis. Nasallallahu alaihi wasallam wa maka dari itu Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan tentang macam-macam jihad, beliau menyebutkan di antara macam jihad yang empat itu adalah jihad melawan setan. Bagaimana kata beliau? Yaitu bita'allumi bima'rifati khutuwati syaitan. Yaitu dengan cara mengetahui, mengenal apa itu langkah-langkah setan. Bagaimana langkah setan? Ya, untuk menyesatkan manusia, apa pintu-pintu yang digunakan? Tentunya bukan di sini tempatnya, karena itu pembahasan yang cukup panjang. Yang jelas, Ibu, ya, kewajiban kita untuk berusaha bagaimana mempelajari ya tata cara atau trik-trik setan untuk menggoda manusia agar kita selamat daripada godaannya. Nah, baik, jazakallahu khairan jawaban Ustaz. Dan berikut dari penelpon yang kedua sudah ada Ibu Atifah di Jakarta. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mungkin terlepas dari materi Ustaz, tapi ini tentang godaan tentang hati manusia yang tergoda gitu Ustaz ya. Dalam kondisi seperti ini saya mempunyai 3 orang anak yatim. Namun saya ketika ingin bersedekah gitu ya, ingin bersedekah, kadang terpikir iya saya pun punya anak yatim dan saya juga takut memakan harta anak yatim gitu Ustaz. Tolong petunjuk dan nasihat Ustaz bahwa bagi seorang ibu yang mempunyai tanggungan anak yatim itu apa saja langkahnya dan untuk apa nafkah anak yatim itu yang dipentingkan yang utamakan itu apa, mohon nasihat. Syukran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya seorang ibu yang bijak dan berilmu berusaha untuk mengetahui bagaimana ia meletakkan sedekahnya yang sahih. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini dinar. Aku mempunyai ya dinar. Kemana aku akan infakkan?" Kata Rasulullah, "Ya, anfiqu 'ala nafsik. Berinfaklah untuk dirimu dulu." Kata orang ini, "Hai Rasulullah, saya punya dinar lain." Kata Rasulullah, "Infakkan untuk ya keluargamu, yaitu istri dan anakmu." Kata orang ini, "Hai Rasulullah, saya punya dinar lain yang mencukupi kebutuhan mereka." Kata Rasulullah, "Infakkan kepada karib kerabatmu." Kata orang ini, "Hai Rasulullah, saya mempunyai dinar lain yang aku sudah cukupi ya karib kerabatku dengannya." Kata Rasulullah, "Anta alamu bihi. Engkau lebih tahu siapa yang engkau hendak berikan sedekah dari selain kerabat." Artinya yang bisa kita bantu dari fakir miskin, ya, yang membutuhkannya. Tentunya kita meletakkannya kepada yang lebih maslahat. Maka kalau ibu ya sudah cukup untuk diri ibu dalam masalah makanan pokok, apa sesuatu kebutuhan yang sifatnya primer maupun sekunder. Dan ibu pun punya 3 anak yatim dan ibu pun sudah memberikan kebutuhan mereka ya terpenuhi setiap bulannya, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Dan demikian pun untuk pendidikan mereka, alhamdulillah ternyata masih ada uang berlebih. Maka coba berikan kepada karib kerabat ibu. Ya, karena bersedekah kepada karib kerabat yang miskin itu mendapatkan 2 pahala. Yang pertama yaitu pahala sedekah, yang kedua yaitu pahala infak, subhanallah. Bila ibu sudah berinfak kepada karib kerabat yang miskin, yang susah, atau ternyata karib kerabat ibu rata-rata orang-orang kaya, tidak ada yang miskin, alhamdulillah. Coba ya, barangkali ada fakir miskin di sekitar rumah ibu yang memang mereka itu sangat butuh sekali bantuan dan uluran tangan ibu. Bantulah dia. Ya. Maka ya semoga Allah memberikan kepada kita semua kedermawanan dan menghilangkan rasa bakhil, karena syaitan akan terus berusaha untuk menghalangi manusia dari kebenaran. Naam. Naam, jazakallahu khairan jawaban Ustaz. Dan berikut kita angkat dari penelpon yang ketiga, ada Ibu Dian di Depok. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya saat ini saudara saya suka ikut tarekat ya Ustaz ya. Dia udah mengobati beberapa orang gitu. Tapi ternyata hari ini tadi dikabarin dia malah hilang ingatan, suka ngomong sendiri, jalan jauh gitu. Itu gimana ya Ustaz cara pengobatannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang demikian tarekat, karena tarekat itu kebanyakan adalah ya tidak dengan cara menuntut ilmu, tapi disebut dengan katanya ilmu laduni, dengan cara yaitu bersemedi, ya merenung dan yang lainnya, yang hakikatnya adalah ya mengkosongkan hatinya dari zikir kepada Allah, atau dengan berzikir tapi dengan cara yang tidak disyariatkan, sehingga iblis atau syaitan pun senang dan gembira melihat orang ini. Makanya tidak aneh apabila kemudian dia diganggu oleh syaitan, atau kemudian hilang ingatan, dan ini sudah menjadi sebuah sesuatu yang banyak terjadi. Mereka-mereka yang belajar suluk, yang disebut oleh mereka dengan istilah suluk, ya, atau tarikat, yang kemudian akhirnya malah ya menjadi gila dan yang lainnya. Nasallaha assalamata wal afiyah. Bagaimana cara mengobatinya? Tentu berusaha. Kita hanya sebatas berusaha. Barangkali bisa dengan cara diruqyah, ya. Dengan cara diruqyah, ya, dengan ruqyah-ruqyah yang syar'i. Kalau memang ternyata godaan itu dari apa? Berasal dari syaitan. Ya, atau kalau memang ternyata gilanya itu karena ada macam lain, ya bisa diserahkan ke rumah sakit gila. Allahu a'lam. Baik. Jazakallahu khairan jawabannya, dan berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat dari pertanyaan yang sudah masuk dari Maulana di Bekasi. Saudara kita ini bertanya, ya Ustaz, apakah setan juga bisa membaca hati manusia sehingga mereka bisa mempersiapkan trik-trik untuk mengelabui dan menggoda manusia? Terkadang muncul di benak saya ketika sholat berpikir hal-hal yang tidak-tidak, padahal sebelumnya tidak terfikirkan begitu, Ustaz. Mohon penjelasannya. Ya akhi, Rasulullah sudah mengabarkan bahwa dalam sholat itu ada setan khusus, saya lupa namanya, yang Rasulullah telah sebutkan nama setan itu. Dimana disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada setan yang khusus menggoda manusia dalam sholat. Apabila seseorang telah mulai sholat, maka si setan itu akan mengingatkan ini itu yang tadinya tidak ingat sebelum sholat. Dan memang itu terjadi. Ya, maka dari itu kita berusaha ya sebelum sholat kita ya betul-betul apa niat, ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat kita berusaha untuk betul-betul khusyuk dan memahami apa yang kita baca, dan tentunya kita berusaha untuk melawannya ya. Ketika kita sudah mulai ingat-ingat sana sini, segera kembali, karena terkadang ya begitu, diingatkan sana sini yang tadinya sebelum sholat enggak ingat jadi ingat, akhirnya apa yang terjadi? Dia lupa, saya rakaat keberapa ini? Ya, rakaat kedua apa rakaat ketiga? Nah, seperti itulah memang syaitan berusaha untuk menggoda anak Adam. Maka kewajiban kita adalah melawan dengan berbagai macam upaya. Di antaranya dengan cara berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa apabila seseorang merasa terkena waswas dalam salatnya, hendaklah dia meludah ke kirinya 3 kali dan berucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ya, demikian pula kita berusaha untuk berdoa kepada Allah supaya kita dilindungi daripada godaan syaitan yang terkutuk. Nah, jazakallahu khairan jawaban Ustaz. Dan berikutnya dari saudari Fitrah di Karawang yang bertanya melalui pesan singkat kembali. Ustaz, bagaimanakah hubungan antara wahyu dan akal, yang dalam hal ini banyak tipuan setan yang menyebutkan banyak pertentangan antara wahyu dan akal? Bagaimanakah menjama antara keberadaan wahyu dan akal di dalam diri manusia? Jazakallah khairan. Ketahuilah ya akhi, Syekhul Islam Taimiyah berkata, ad-dalil sahih la yu'aridu an al-aql sahih ya al-aql sharih ya la yata'arad ma'an naql sahih. Akal yang sehat tidak akan pernah bertentangan dengan ya dalil yang sahih. imma dalilnya yang tidak sahih atau akalnya yang tidak sahih, yang tidak sehat. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia, ada perkara-perkara yang akal mampu untuk ya memahaminya. Ada pula perkara-perkara yang akal tidak mampu untuk mengetahuinya. Ya, tentang surga dan neraka yang Allah kabarkan, akal manusia tidak mampu membayangkan bagaimana bentuk surga, tidak mungkin. Tentang hal-hal yang gaib yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, akal manusia tidak mampu, bahkan manusia tidak mampu membayangkan tentang zat Allah, tentang sifat Allah, kecuali kalau Allah yang memberitahukan dalam Al-Quran dan Hadis. Maka dari itu dalam Islam, ya akhi, akal diberikan batasan, dan bahwasanya kewajiban akal adalah tunduk kepada wahyu. Ya, kewajiban akal adalah tunduk kepada wahyu, dan kewajiban akal adalah untuk memahami wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Bukan untuk menentang ataupun untuk mengkritik. Siapa kita? Siapa manusia? Akal dia, Allah yang menciptakan. Ya, kalau akal kita diciptakan oleh Allah, maka akal tidak boleh mengkritik ataupun bahkan ia memikirkan apa yang Allah turunkan berupa wahyunya, karena wahyu Allah pasti sesuai dengan kehidupan manusia. Dan itu memang bisa terpikir oleh akal kita, ya akhi. Akal yang sehat bisa menerima dalil yang sahih. Ya, maka dari itulah Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis sebuah buku Dar'u Ta'arudil Aqli Wan Naql. Ya, Dar'u Ta'arudil Aqli Wan Naql, di mana beliau menulis kitab sekitar 8 jilid untuk mengatakan bahwa akal dan dalil tidak pernah bertentangan. Ya, dan beliau membantah orang-orang yang mengatakan bahwa dalil dan akal bertentangan. Ya, dengan akal-akal juga, tapi dengan akal yang sehat, dan bahwasanya itu tidak bertentangan. Subhanallah. Naam. Nah, jazakallah khairan jawaban Ustaz. Dan berikut dari pesan singkat yang kita angkat. Ustaz, apakah setan mampu melukai secara fisik seorang anak Adam, Ustaz? Soalnya saya pernah dilempar batu di tempat yang sepi, tapi saya cari siapa pelakunya, tidak ada. Dan hal ini merupakan salah satu cara dari mereka untuk untuk memberikan godaan terhadap apa yang saya lakukan di dalam ibadah. Mohon penjelasannya, jazakallah khairan. Iya, setan bisa menyakiti anak Adam dengan izin Allah. Iya, bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang masalah sihir? Iya. Allah berfirman, "Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wama hum bidarrina illa biiznillah wama hum bidarrina." Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 102, "Ya wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wama unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut." Ya, "wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhumama ma yud ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله." Dan mereka tidaklah bisa memberikan mudarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Artinya, ya bisa saja sihir yang itu merupakan bantuan dari syaitan, jin, bisa memberikan mudarat kepada manusia dengan izin Allah. Tapi semuanya dengan izin Allah. Demikian pula, ya setan berupa jin bisa menyakiti manusia, itu pun juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Taib zakalah heran jawaban Ustaz. Dan berikutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali, dan sudah ada Pak Yunus di Depok yang akan bertanya. Silakan Pak Yunus. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, saya mau tanya, ini kan kalau menjelang Ramadan gitu, masuk suka ada pengajian massal di kuburan umum. Nah setelah itu sampai semalam suntuk lah, kurang lebih satu minggu mau masuk Ramadan. Nah itu ada apa, memang ada ajaran dari contoh dari nabi kita seperti gimana Pak? Sama iya. Dia kalau setelah itu cukup Pak ya. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak Yunus. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa mengkhususkan ziarah kubur di waktu tertentu itu terlarang dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi disertai dengan ritual-ritual yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattakhidhu qabri 'ida." Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai 'id. Dan 'id itu sesuatu yang berulang di waktu tertentu sebagaimana disebut Idul Fitr karena ia berulang terus setiap tanggal 1 Syawal. Idul Adha disebut Id karena ia terus berulang di setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Maka ketika seseorang mengkhususkan ya ziarah kubur sebulan Ramadan, sebelum Ramadan, ya dengan apalagi di situ ada ritual-ritual sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka ia telah terkena larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dalam hadisnya yang sahih, la tattakhidhu qabri 'ida, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai 'id. Ya. Dan yang sahih dari pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya bacaan Al-Qur'an tidak sampai kepada mayat sebagaimana beliau tegaskan dalam ya apa namanya di dalam kitab beberapa kitab beliau di dalam kitab Al-Um di antaranya. Walaupun memang ada riwayat bahwa Imam Syafi'i mengatakan sampai, namun itu riwayat yang marjuh, yang sahih, yang masyhur dari pendapat mazhab Syafi'iyah. Ya, dan itu pula yang dirajikan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ya, bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayat. Taib, jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Dan berikutnya kita angkat pertanyaan kembali dari penelpon. Sudah ada Abu Zulfa di Kemayoran, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa di Kemayoran. Ini masih hubung dengan Rukiah dan Jin, Ustaz. Kemarin ini saya pulang ke Padang, itu ada saudara yang dulu kena sakit stres gitu, Ustaz. Kayaknya kena kemasukan. Iya. Kemudian dua bulan belakangan ini dia mendatang seorang guru tarekat, guru suluk juga gitu kan. Tapi sekarang parahnya Ustaz, dia jadi dukun, sepertinya bisa ngobatin orang. Yang sama kasusnya seperti ibu tadi, dia suka keliling, suka agak suka marah, matanya pelototan. Kemudian saya coba untuk murkiah Ustaz gitu kan. Tapi anehnya dia melawan, kemudian saya mengalami sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang masuk seperti gumpalan asap begitu ke saya gitu, dan masuk ke tangan saya. Saya selalu berlindung kepada Allah dari godaan gangguan setan segala macam gitu kan. Tapi cahaya atau seperti gumpalan asap tadi itu masuk ke tangan saya, seakan-akan saya dipaksa untuk menerima gitu kan. Yeah. Yang pertama, malam keduanya saya masih melihat seperti gumpalan-gumpalan asap seperti itu gitu kan. Sepertinya okay. Saya untuk mendekati saya gitu kan. Okay. Nah, pertanyaan ini apa? Saya, apakah ini yang dikatakan jin? Kemudian apa nasihat Ustaz buat saya gitu kan? Tidak salah tindakan saya merupiah saudara saya ini. Nah, gitu. Terima kasih Pak Zulfa. Nah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tindakan antum tidak salah untuk meruqyah orang ini. Iya. Dan asap itu adalah jin yang berusaha untuk masuk kepada ke badan bapak. Ya, dia berusaha untuk mengganggu dan menggoda bapak karena akibat daripada dia marah. Ya, karena ya temannya telah diruqyah oleh bapak. Maka kewajiban bapak adalah untuk terus berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, ya dengan cara menjaga zikir pagi, zikir petang, demikian pula zikir-zikir yang lainnya, dan tak lepas hati kita untuk berzikir kepada Allah, membaca surat Al-Baqarah, karena disebutkan dalam hadis iqra'u surat Al-Baqarah fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Larilah bacakanlah surat Al-Baqarah, karena kata Rasulullah setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ya, dan kalau bapak kesana lagi, ke Padang lagi, ruqyah lagi. Ya, sampai dia sembuh. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada saudara bapak tersebut. Nah, jazakallahu khairan jawaban Ustaz. Dan berikutnya kita angkat dari penelpon kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dari mana? Fikri barakallah. Dari mana, Pak? Dari Cimanggis, Pak. Nah, silakan. Ustaz, saya mau tanya masalah haji. Setelah kita safar dari haji, apakah ada sunnah kita mampir dulu ke masjid sholat dua rakaat? Itu aja, Pak. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya, bahkan itu yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu apabila seseorang pulang dari safar mana saja, entah itu dari haji ataupun safar dari mana saja, misalnya bapak pergi ke Australia ya untuk bisnis, atau bapak pergi ke mana, ke Jawa Tengah untuk bertemu dengan saudara, maka ketika pulang ke rumah ya Rasulullah menganjurkan agar kita mulai dari masjid dulu, sholat 2 rakaat di sana, setelah itu baru kita pulang ke rumah. Dan ini sunnah, memang sunnah yang hilang ya di zaman ini. Nah. Baik, jazakallahu khairan jawabannya. Dan berikut kita angkat kembali pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ya Ustaz, mohon penjelasannya bagaimanakah setan itu bisa mengambil kabar atau wahyu dari langit? Jazakallahu khairan ya Ustaz. Telah disebutkan dalam hadis bahwasannya ya setan itu berusaha mencuri kabar dari langit. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa setan itu ya setan-setan yang besar-besar itu mereka saling ya berdiri di atas pundak temannya kemudian terus sampai ke langit. Ya untuk mendengarkan apa kabar-kabar dari langit. Namun kemudian ya mereka di antara mereka ada yang apa disambar oleh api. Dan di antara mereka ada yang berhasil mencuri kabar langit kemudian menyampaikan kepada yang di bawahnya terus disampaikan kepada telinga para dukun lalu kemudian dibumbui dengan 100 kedustaan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya terkadang ya dukun itu terkadang-kadang benar. Ya, tapi yang tidak benarnya ya lebih banyak. Tapi itulah pintarnya setan. Ya, yang satu yang benar itu yang kemudian ya dihiaskan kepada manusia sehingga akhirnya menjadi bahan kepercayaan manusia padahal yang benarnya cuma satu. Yang dibungkus dengan 100 kedustaan sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Nah, jazakallahu khairan jawabannya. Dan berikut dari pesan singkat kembali dari pendengar kita. Ustaz, orang yang terkena sihir adalah orang yang jarang berzikir kepada Allah Ta'ala. Mohon penjelasannya ketika adanya kabar bahwasanya Rasulullah SAW juga terkena sihir. Ada sebagian kaum muslimin yang menolak hal ini karena opini yang tadi. Mohon penjelasannya Ustaz. Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Mengenai tersihirnya Rasulullah sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dan disepakati oleh para ulama semua para ahli hadis akan kesahihan hadisnya dan diterima oleh Ahlussunnah wal Jamaah dengan penerimaan yang sahih dan bahwasanya Rasulullah memang terkena sihir dengan izin Allah. Ya. Untuk memberikan kepada kita banyak faedah. Yang pertama, bahwa sihir itu ada, hakikat. Yang kedua, bahwa sehebat apapun manusia, janganlah ia merasa percaya diri. Tapi segala sesuatu harus diserahkan kepada Allah. Artinya, jangan merasa saya ini sudah jadi wali. Sudah amalan saya banyak. Ya, jangankan kita, Rasulullah SAW aja terkena sihir. Ya. Di antara faedahnya adalah perintah agar kita senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka dari itu ketika Rasulullah SAW terkena sihir dan di waktu Rasulullah terkena sihir Allah tidak turunkan wahyunya. Ya karena Rasulullah maksum terpelihara untuk salah dalam menyampaikan risalah. Maka ya disebutkan dalam hadis yang Bukhari dan Muslim bahwasanya ketika Rasulullah SAW terkena sihir maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan mu'awwidzatain yaitu apa surat Qul A'udzu birabbil Falaq dan Qul A'udzu birabbin Nas dan Allah memberitahukan buhulnya yaitu di sebuah sumur yang kemudian Rasulullah menyuruh seorang beberapa sahabat untuk mengambil buhul itu dan berjumlah 11 buhul dan ya setiap kali Rasulullah menyebutkan ayatnya di mana jumlah ayatnya 11 Qul A'udzu Falaq dan Qul A'udzu birabbin Nas ya patahlah atau lepaslah buhul-buhul itu kemudian setelah selesai Rasulullah pun sehat kembali. Kita imani ini. Ya. Bila ada orang berkata, bukankah dengan berzikir kita bisa terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk? Kita katakan sahih itu pada asalnya. Namun bisa saja Rasulullah SAW pada waktu itu, ya dengan kehendak Allah, ya Allah menjadikan beliau misalnya ya tidak berzikir lalu kena. Semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, ya kisah tentang tersihirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang hak wajib kita imani dan ini ujian buat setiap orang-orang yang beriman, apakah dia beriman atau tidak. Nah, jazakallahu khairan jawaban Ustaz dan berikutnya kita angkat dari pesan singkat kembali dari Ummu Hasna di Bekasi. Ustaz, bagaimanakah halnya dengan klaim sebagian orang yang dia bisa bekerja sama dengan jin Muslim? Bukan dengan jin kafir. Mohon penjelasannya. Apakah hal ini mungkin untuk dilakukan oleh setiap Muslim atau sebagian Muslim yang sampai beritanya kepada kita? Jazakallah khairan. Ya akhal Islam, tidak pernah ada satupun sahabat Rasulullah yang bekerjasama dengan jin muslim. Ya. Tidak pula kita pernah dengar bahwa Rasulullah SAW meminta bantuan atau bekerjasama dengan jin muslim. Yang ada adalah hadis-hadis bahwa Rasulullah SAW mendakwahi mereka. Yang jelas akhi, jin, ya para setan itu adalah rata-rata suka berdusta. Dan memang tabiat mereka jahat, karena Allah ciptakan mereka dari api. Bisa saja mereka mengaku-ngaku saya ini muslim, lalu kemudian si manusia itu merasa ketika mendengar dia muslim, mulai dia tertarik, padahal dia berusaha untuk ya menggoda manusia sedikit demi sedikit. Hati-hati. Ya, maka dari itulah ya kita tidak diperkenankan untuk berinteraksi dengan mereka, karena mereka ya memang tabiatnya berusaha untuk menggoda manusia dan berusaha untuk menguasai manusia. Maka dari itu kita banyak-banyak berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tayyib, jazakallahu khairan jawabannya. Dan berikut dari penelpon yang sudah masuk, ada saudara Ibnu Burhan di Bekasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana punya teman yang yaitu kalau maghrib menjelang maghrib dan isya itu perasaannya takut aja gitu. Itu setiap hari yang dia alami. Padahal dia udah kata Ustaz tadi membaca zikir-zikir gitu. Nah, apa yang ya harus lakukan setelah itu Ustaz? Karena rasanya takut terus gitu Ustaz. Setiap menjelang maghrib Pak ya? Iya, menjelang maghrib dan waktu maghrib dan isya aja gitu ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, memang Rasulullah sudah mengabarkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa waktu itu adalah waktu syaitan bertebaran. Maka dari itu Rasulullah menyuruh agar semua pintu dan jendela ditutup dan anak-anak disuruh masuk, ya, sampai datang waktu isya, fu'atul isya. Karena menjelang maghrib ya sampai datang waktu isya itu adalah waktu kata Rasulullah setan-setan itu bertebaran. Ini yang pertama. Yang kedua, ya rasa takut itu berasal dari godaan syaitan. Maka hilangkan dengan cara bertawakal kepada Allah, bertawud dan terus berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan ya perasaan-perasaan seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, ya coba antum konsultasi juga kepada tabib, ya, apa ahli herbal, barangkali ada gangguan-gangguan, ya yang menimpa apa namanya jantungnya atau yang lainnya, ya barangkali itu ada hubungannya dengan kesehatan. Allah a'lam. Baik, terima kasih jawaban Ustaz. Dan berikut kami angkat dari penelpon kembali, ada saudara Zulkarnain di Bekasi, silakan Pak. Iya, halo. Halo. Iya, silakan Pak. Ya, saya masih mau bertanya. Kan? Nah, ini berhubungan dengan rukyat juga, gitu kan? Ketika kita udah rukyat, kan ada bulbul, kan Ustaz bilangin. Bagaimana kita mengetahui, kita mengangkat jampi-jampi itu, kita mengetahui di mana ditempatkan oleh jin atau jin? Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak setiap yang terkena apa kerasukan jin itu ada buhulnya, Pak. Ada yang jin kiriman biasanya dikirim oleh para dukun, itu biasanya pakai duhul. Tapi ada juga jin iseng, ya, karena kitanya yang sedang lalai, lalu kemudian tidak sengaja kita menggoda, mengganggu dia, kemudian dia masuk ke tubuh kita karena ingin mengganggu kita dan ya dia ya ingin apa namanya mengganggu diri kita. Maka kalau yang jin yang masuk ke dalam diri kita tanpa ada kiriman dari para dukun, biasanya itu mudah, tidak perlu dicari buhul. Tapi kalau sudah dikirim oleh para dukun, biasanya dia diikat dengan buhul-buhul yang disimpan di tempat yang sangat tersembunyi. Untuk mencari buhulnya ini yang sulit. Ya, terkadang ketika kita meminta bertanya kepada setan, setannya berdusta karena dia takut ya dengan apa namanya si dukun yang mengirim dirinya. Maka dari itulah ya kita berusaha untuk bersungguh-sungguh ya bagi mereka yang apa namanya mau untuk merukyahnya ya untuk terus mencari di mana buhul itu ada. kalau buhul itu sudah dapat dan kena insya Allah, ya itu mudah ya, dan bisa dikeluarkan setan tersebut. Nah, baik, selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat di 4 menit terakhir pertemuan kita dari seorang pendengar di Gunung Putri yang bertanya, Ustaz, ketika menghadapi masalah rumah tangga, saya pernah pergi ke dukun, kemudian juga pernah beberapa waktu yang lalu saya pernah datang ke seorang kiai, dan di antara apa yang disampaikan oleh kiai tersebut bahwa suami saya terkena sihir. Namun alhamdulillah setelah mengenal dakwah Ahlus Sunnah, saya tidak berani lagi untuk datang ke dukun ataupun ke kiai di dalam menghadapi berbagai masalah yang saya hadapi. Saya berusaha untuk pasrah dan selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Yang jadi pertanyaan, apakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengampuni dosa saya yang pernah meminta pertolongan kepada selain Allah? Selalu merasa bersalah dan sangat menyesal. Demikian pertanyaan dari pendengar kita, Ustaz. Segala macam dosa, hatta itu syirik, apabila kita bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuh, maka Allah akan ampuni dosa kita. Ya, selama kita bersungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innama taubatu ala Allahi lilladzina ya'maluna sayyiat. Lilladzina ya'maluna sayyiat. Innama taubatu ala Allah lilladzina ya'maluna sayyiat. Subhanallah, dalam ayat surat An-Nisa itu. Yang jelas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innama taubatu ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Thumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu alaihim. Sesungguhnya taubat itu di sisi Allah adalah buat orang-orang yang melakukan keburukan. Ya, kemudian mereka bertaubat kepada Allah ya dengan sebenar-benarnya taubat. Ya, maka merekalah orang-orang yang diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya, sebesar dosa apapun juga, kalau kita bertaubat dengan taubat dan nasuh, Allah akan ampuni dosa kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad yang hasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibadi, ya ibn Adam, ya innaka law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalaulah dosa kamu memenuhi langit, memenuhi awang-awang, lalu engkau memohon ampun kepadaku, artinya bertaubat dengan taubat yang nasuh, niscaya aku akan ampuni dosamu. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, inna taubata yatajubu ma qablaha. Sesungguhnya taubat itu mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Namun tentunya ini harus dengan taubat yang nasuh, yang disebutkan oleh Ibn Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa taubat yang nasuh, yang pertama adalah harus ada penyesalan dalam hati. Yang kedua, yaitu harus ada azam, atau harus ada ikhla'an idhunub, meninggalkan dosa itu sama sekali. Dan yang ketiga, yaitu ada azam, keinginan yang kuat dan keras untuk tidak kembali lagi. Maka ya, apabila kita betul-betul bertaubat kepada Allah, memohon kepada Allah ampunannya, insya Allah Allah akan ampuni dosa kita. Kewajiban kita adalah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.